Dewa dan cinta menjelma, yakni kedua-duanya. Di zaman dulu bersama diciptakan oleh Allah dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan, dan cinta yang memang harus mengirang dalam campuran, dan cinta yang memang harus menghilang dalam campuran. Kekuatan campurannya menyatukan roh dan cinta, entah cinta atau nyawa jadi zat atau sifatnya. Mungkin cinta jadi zatnya, yaitu zat campurannya. Mungkin roh jadi sifatnya, atau mungkin sebaliknya. Dengan cara sangat khusus, roh dan cinta dicampurkan, dan cinta yang memang harus menghilang dalam campuran, dan cinta yang memang harus menghilang dalam campuran. Nanti campuran itu cinta dan roh berbicara dan saling dengar begitu bersama dipelihara. Asal cinta api tapi angin itu asal nyawa. Angin menyalakan api maka membakar.